Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi wa man wala. Kita mulai berlatih baca kitab Gundul. Wah iya, mahramnya sudah selesai. Oh, saya dianggap lulus. Dikasih sertifikat, Bob. Coba dibuka, sudah dapat semua fotokopiannya? Yang belum, segera dapatkan di toko-toko terdekat Anda. Oh iya. Kira-kira. Judulnya Al-Hadithul Khamis Was-Sab'un. Al-Hadithul Khamis Was-Sab'un. Kalau ini kan secara arti panjenengan semua sudah akrab. Al-Hadith apa artinya? Hadith. Al-Khamis 5. Wa dan As-Sab'un 70. 70 dan 5 berarti berapa? 75. Anggap saja jenengan enggak tahu artinya. Jangan tersinggung ya. Udah tahu artinya, waktu dianggap enggak tahu. Tapi anggap saja tidak tahu artinya. Al-hadis, kalau kita buka di kamus, carinya di huruf apa? H. Huruf H ya. Yang dicari apa? H, D, Sa. Kenapa? Al-nya tambahan. Ya-nya tambahan. Jadi kalau kita ingin mencari di kamus bahasa Arab, yang pertama kali harus dilakukan, menentukan huruf-huruf aslinya dulu. Huruf tambahan itu buang. Jadinya itu. Dan mayoritas, hampir semuanya, kembali ke 3 huruf. Jadi dari setiap kata itu cari 3 huruf asli. Saya ulangi kembali. Dari kata yang ingin kita cari artinya, dipangkas semua menjadi berapa? 3 huruf asli. Tentukan 3 huruf asli. Tentukan 3 huruf asli. Sekarang Al-Khamisu. Apa 3 huruf aslinya itu? Kha, Mim, Sin. As-Sab'una. Tentukan 3 huruf aslinya. Sin, Ba, Ain. Min. Tentukan huruf aslinya yang 3. Gak ada. Karena min itu huruf. Huruf itu mabni. Gak usah berubah. Bagus. Asbabi. Sin, ba, ba. Di eja saja. Sin, ba, ba. An-Nasri. Nun, sad, kok sin. Sad. Wah, istar sulit 3 kok ya. Ulangi. An-Nasri. Nun, sad, ro. Kan gitu ya. Ya. Kemudian kalau kamus-kamus bahasa Arab, penyusunannya tetap sesuai huruf hijaiyah. Jadi akan dimulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, kan gitu ya. Jadi tinggal murutkan saja sebenarnya. Lanjutannya, ini belum dibahas. Nanti kita kembali ke Arab lagi dulu ya. Ini baru babnya mencari 3 huruf asli. An Mus'aba. Mana huruf aslinya? Oh enggak, 3, nyari 3 pokoknya. Sad, Ain, Ba. Sad, Ain, Ba. Mimnya tambahan. Itu nama orang. Tapi kan tetap ada artinya. Tetap ada artinya. Apa artinya Mus'ab? Nanti cari di kamus. Coba cari di kamus apa artinya Mus'ab. Ayo, 1, 2, 3, cepet. Sekarang, oh kok nanti sekarang. Apa artinya? Pertanyaan dari Pak Hambali bagus dan tepat. Loh itu kan nama orang, betul. Nama orang kan ada artinya. Sekarang apa artinya Mus'ab? Carinya di apa? Sot kok sin? Sot. Wah, wow, Mas Rif kerjanya sin sot ini. Sin sot. Cari sot, kemudian setelah sot ada apa huruf? Ain. Jangan satu-satu, langsung kira-kira aja. Set. Kalau satu-satu kelamaan. Nah, setelah dapat sot ain, cari ba, sot ain ba, baru nanti dirunut. Nanti tak dapat Mus'ab. Kalau nggak ada berarti belum masuk kamus. Kan ada kamus yang kecil, ada kamus besar, kan gitu ya. Kalau nggak ada di kecil, di besar ada. Sampun Pak Sarsio. Huruf jaya harus hafal mati ini. Mas yang lindur pun bisa nurutkan a ba ta sa jim ha o gitu. Oh, boten, boten angel. Itu enggak mungkin, Pak. Pak Mariano, shot ain kok 2-3 halaman enggak mungkin. Ambil kira-kira 10 halaman langsung. Anu gitu. Masalahnya yang bawa kamus hanya beberapa ini. Masalahnya apa tuh? Tapi beratnya jenengan bawa kamus berpahala. Wah, enggak usah khawatir. Lanjut lanjut An Mus'ab bin Sa'ad. Sa'ad cari di kamusnya apa? Sa'ad sin ain dal. Coba cari sekarang. Walaupun sudah tahu artinya loh, coba cari. Sa'ad sin berapa? Ya, huruf jayanya orang hafal repot ya. Sudah ketemu apa artinya? Nah, setelah dapat pembahasannya, baru nanti dikira-kira yang cocok yang mana kan gitu ya. Ini masih tahap pertama, besok saya ajari yang lain lagi dan seterusnya. Karena target kita hari ini cuma belajar menentukan tiga huruf asli. Pokoknya intinya itu, cari tiga huruf yang asli. Kalau huruf dicari enggak? Enggak perlu, karena huruf itu mabni. Kalau fi'il, ya. Isim juga iya. Kecuali isim mabni. Huwa humahum dicari? Enggak, karena memang dari dulunya udah gitu. Huwa humahum, ya humahuna, dan seterusnya. Lanjut, sabar pokoknya belajar itu. Dan yang paling penting seorang guru, kudu gawe muridnya penasaran. Ben besok mangkat. Ayo. Nah, sekarang enggak berangkat enggak apa-apa, yang penting besok awalnya. Lanjut An Mus'ab bin Sa'ad. Anna dicari di kamus enggak? Enggak, karena sudah tahu artinya. Yang kedua itu juga huruf. An-Nabiyya, enggak ada masalah ya. Kalau nanti mau dicari kamusnya ketemunya di Naba'a. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nyarinya di apa? Qaf, wawu, lam nantinya. Karena alif itu aslinya wawu. Jadinya apa? Kaulan syadidan. Kaulan syadidan. Kaulan syadidan. Kala fi'il mudhari'nya apa? Yakulu. Kan wawunya muncul di situ. Santai wae. Itu nanti belum. Gampang. Ya. Sekarang nyari yang gampang-gampang dulu. Hal. Dicari enggak? Tiga huruf aslinya. Tidak, karena hal itu huruf. Sekarang tun soruna. Nah, dia aja, jangan nasor. Nun sor ro, sama dengan di atas tadi ya, an nasor. Setelah ketemu nun sor ro, baru dilihat artinya. Tun soruna, apa artinya nasoro? Kalau nasoro artinya menolong. Kalau tun soruna, kalian ditolong. Karena kan fi'ilnya fi'il majhul. Fi'ilnya majhul. Santai aja lo, enggak usah kemurungsung. Kok aku urung mudeng, sesok mudeng. Hari ini belum. Sing penting mangkat. Pak Widi semangatnya. Wa turzakuna, tiga huruf aslinya apa? Ra zai ra. Yang ta aslinya apa tambahan? Tambahan. Buktinya apa? Bisa dihilangkan. Yang namanya meng tambahan itu bisa dihilangkan. Contohnya turzakuna, jadi rizkun, taknya hilang, wawunya hilang, nunnya hilang. Ar-razzaq, taknya hilang, wawunya hilang, nunnya hilang. Besok saya ajari. Tenang, woy. Illa bidu'afaikum. Aslinya yang mana ini? Bot ain fa. Karena bi huruf jer. Kum lomir. Jadilah tinggal du'afa. Dari du'afa, alifnya tambahan. Hamzahnya tambahan. Dari mana kita ketahui tambahan? Bisa dihilangkan. Misalkan kita mengatakan do'if. Kan gitu. Jadi ya-nya juga tambahan. Besok saya ajari yang itu. Rawahul Bukhariyu. Rawahul Bukhariyu. Tiga huruf aslinya yang mana? Ra, wawu, alif. Haknya bomir ya. Tinggal ra, wawu, alif. Alif nanti aslinya ya. Karena jadinya riwayatun. Al-Bukhari. Nama tempat. Bakhara. Walaupun nanti Bukhara nama tempat. Indonesia, huruf aslinya mana? Semua. Nama daerah itu semuanya asli kan itu. Indonesia. Huruf aslinya semua. Kalau nama tempat enggak perlu dicari tiga huruf asli. Karena nama tempat sudah memang seperti itu kan itu. Jati Rejo, nyari aslinya mana enggak ada. Jadi dan seterusnya. Wah, begini aja sudah setengah jam ini. Padahal rencana hari ini saya mau ngajari hitung-hitungan. Pembahasan Al-Khamis Was-Sabu'un itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang sepuluh itu kan beda bahasanya. Kalau bahasa Inggrisnya 1, 2, 3 kan gitu ya, misalkan itu. Itu kan 1, 2, 3. Tapi kalau yang pertama, first. Yang kedua, second. Yang ketiga, third. Nah, gitu. Bisa juga bahasa Inggris. Bahasa Jepang ya, gimana Mamin? Gaya nge. Ichi. Ichi itu satu. Ichi. Oh, Ichi. Ichi. Dua. Ni. Ni. Tiga. San. Oh, sama. Ich, ni, san, si, go, rut, sit, hat, mi, ucu. Oh, tahu, karena dulu itu saya tahu karena dulu belajar kempo. Belajar karate ngerti ini it ni san si go, betul ya? Wah ya. Mesoy. Kalau bahasa Jawanya lanjut, wah malah banyak kuyonnya. Ya lanjut. Fa hadza, fa dicari di kamus tidak perlu. Hadza yang saya maksud tidak dicari di kamus itu tiga huruf aslinya. Kalau enggak tahu ya tetap dicari artinya. Pembahasan kita kan sekarang mencari tiga huruf asli. Al-hadith. Ha, dal, fa. Fihi. Ha. Annahu. Tidak. La. Tidak. Yan bagi. Ha. Nun ba ghain. Atau? Terus. Ha. Ya. Ba ghain ya. Ada dua kemungkinan berarti sekarang. Hah? Karena belum tahu aslinya. Kalau saya langsung nyarinya di ba' ghain ya. Karena saya sudah bisa menentukan ya-nya tambahan, nun-nya tambahan. Kalau panjenengan belum beri kemungkinan. Wah, apa ini artinya? Nyarinya di nun ba' gha. Kalau enggak ketemu berarti di ba' gha ya. Tapi di sini ba' gha ya. Karena ya-nya tambahan, nun-nya tambahan. Karena wazannya in fa'ala. In bagoya, in faala, yang asli fa ain lam, berarti an alif dan nunnya tambahan. Pelan pelan aja, besok diajari lagi, besok diajari terus. Annahu la yanbaghi lil aqwiyai, aqwiyai. Nanti nyarinya di qaf wawu ya, qaf wawu ya, karena lil itu huruf jar sama alif lam. Hamzahnya tambahan, ya-nya tambahan, hamzahnya tambahan. Al-Qadirina, nyarinya di qaf dal ra, qaf dal ra. An yastahinu. Sataha. Sekarang yastahinu sama dengan yastaghfiru. Nah, kalau yastaghfiru huruf aslinya apa? Rotaro. Berarti ya-nya tambahan, sinnya tambahan, taknya tambahan. Enggak, taknya tambahan. Ha, ya, nun. Jadinya hina. Jadi bahasa Indonesia hina. Jadi an yastahinu, menghinakan. Jadi annahu, bahwasanya layan bagi, tidak pantas. Lil akwiya, kawi ya, artinya kawi. Kuat. Tidak pantas orang yang kuat. Al-qadirin kudroh. Mampu. Tidak pantas orang yang kuat, orang yang mampu. An yastahinu tadi? Menghinakan. Siapa? Bidu'afa. Apa artinya bidu'afa? Orang-orang lemah. Wah, wow, siswa bahasa Arab apa ini? Jadi sebenarnya tinggal dipandu. Satu-satu. Wow. Kan gitu ya. Wow. Belum. Artinya? Yang apanya? Oh, artinya belum. Santai. Itu tadi cuma untuk mengkonversikan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. En yastainu jadinya apa? Hi, hina. Bidu'afa. Enggak, tiga huruf aslinya. Bot, ain, fa. Al-ajizina. Ain, him, zai. La. Enggak huruf. Fa, fi. Umuri. A. Enggak, dieja. Oh, amarah. Hamzah bukan alif. Oh, Pak Hamzah dipanggil alif enggak mau. Karena Hamzah dan alif B, beda. Pak Alif, oh enggak akan oleh. Namanya alif dipanggil Hamzah. Hamzah enggak oleh. Karena alif dan Hamzah B, beda. Berarti umuri Hamzah mim ra. Al-jihadi jim ha dal. Wan-nusrati nun sad ra. Sudah tadi nggih? Ya. Wala. Huruf-huruf fi. Umuri. Hamzah mim ra. Tadi sudah. Ar-rizqi. Ra zai qaf. Wa huruf ajzihim. Ain jim zai hum dhamir. An al-kasbi. Kaf sin ba. Pulang PR-nya diterjemahkan. Oh, udah tahu tadi huruf aslinya mana aja kan? Jadi dari atas sampai di sini titik tadi diterjemahkan itu Pak R-nya. Wah, kira-kira tadi udah dibahas huruf aslinya, tinggal buka kamus kan? Terus dikira-kira digaduk-gaduk ke kan? Yang sudah bawa kamus Pak Sarjio dan yang semisal. Dan yang semisal Pak Sarjio, Pak Mariono yang besar-besar ini, Mas Nur, siapa lagi? Pak Saimin. Pokoknya yang bawa kamus hari ini wajib mengerjakan PR. Karena sudah ketahuan huruf aslinya, yang kalau jenengan tertantang cepat bisa. Kalau tidak tertantang nanti agak lama. Karena kalau tertantang itu apa? Pulang ke rumah, buka siji-siji, itu lebih cepat pinternya, saestu. Pokoknya yang hari ini bawa kamus, wajib mengerjakan PR. Yang tidak bawa kamus, wajib mengerjakan PR juga. Ayo, sama berarti. Lebih enak bawa kamus akhirnya. Oh, sama wajibnya? Hah? Rumus tadi malam ini. Disesuaikan yang paling lemah. Yang paling lemah itu yang bawa kamus. Yang gak bawa kamus berarti udah bisa. Tinggal arti apa-apa ke, diarahkan terserah kita kan Mas Dadang ya. Kan gitu, yang paling penting itu cari di kamusnya itu ya. Tiga huruf, asli pokoknya belajar dulu aja. Besok latihan lagi dan seterusnya. Nanti lama-lama sudah. Cul sudah jenengan itu. Itu Pak Amin ya. Kamus bahasa Jepangnya dibawa enggak? Tenggiyo kayak. Yang bahasa Arabnya? Di rumah juga. Ya. Iya, him. Itu bahasa Jepangnya meremehkan? Oh. Hah? Iya. Ada juga H, Alif, dan Nun itu juga. Oh iya. Karena H, Ya, dan Nun. Aslinya H, Ya, Nun. Hayana. Masih ingat belajar sorof dulu? Ya, huruf ilah berharokat sebelumnya. Tetap jadi Alif. Nah, nanti di kamus jadinya gini. Ha, nah. Iya. Jadinya Hana. Jadi Hayana dan Hana itu statusnya sama. Sama. Karena apa? Alif itu hasil perubahan dari ya. Ya, berubah jadi alif, muter-muter gitu aja. Mau tenang aja, pelajaran kampus kayak gini paling enggak satu minggu udah muncul. Yang kita ajarkan hari ini itu yang intinya, pokoknya menemukan tiga huruf asli. Besok baru ada tambahannya. Pokoknya yang kampusnya di bawah aja. Ribon Mas Aris? Oke, okay. Aris huruf aslinya apa? Hamzah, Ro, Sin, ini. Amin, Hamzah, Mim, Nun. Karena nama-nama Arab belum, kalau nama Jawa nggak, Ono Coroko nih. Kalau Pak Sarjio, So, Ro, Jo, Yo kan gitu ya. Sarjio kan, huruf Jawanya gitu nggak Pak Sarjio kan? Dan seterusnya. Cukup insya Allah. Kalau Ridwan, Ro, Bot, Wow, Ribo, nggak mungkin Nun itu huruf asli. Nggak mungkin Nun itu huruf asli di sini di pada contoh Ridwan. Bangge. Kalau Umar, Ain, Mim, tiga-tiganya berarti ya. Kalau sudah tiga huruf mudah. Ya cukup insya Allah, lanjut besok. Nggak bisa dititipkan di sini di kamusnya, karena dipakai di rumah untuk ngerjakan PR. Sebenarnya kan ada pilihan, wah titip kayak gini, di rumah ngerjakan PR-nya gimana? Tapi jenengan harus yakin, hakul yakin, capek berat karena membawa kamus pulang pergi dari sini ke rumah dalam rangka tolabul ilmi itu pahala loh. Jangan dikira enggak berpahala, pahala itu. Pahala itu. Salah, yang cilik, Pak. Milih pahalanya yang cilik aja. Oke, semampunya. Kalau bisa punya kamus yang kecil aja. Kalau bisa dapat lebih rezekinya ya, beli kamus. Karena kalau kita punya uang, beli kamus, walaupun besar munawir seperti itu sebenarnya kan uang kita tidak berkurang. Maksudnya harta kita tidak berkurang. Gitu. Kalau dibeli makanan habis, kalau dibeli kamus wah sampai anak putu besok. Kan itu. Apalagi besok kalau masih baru ternyata perpustakaan sudah jadi, aku tak wakaf kamus Ustaz Ayo terima. Nanti wakaf semua kamus, wah punya kamus 70. Ya paling enggak besok itu idealnya di tiap rak itu kamusnya satu mempermudah. Besok Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.